jangan kau tutupi. Wajahmu sayang dengan sepuluh jari. Baru pertama aku melihat gadis cantik yang berparas melati, bisa bercerita berparas melati, bisa bercerita Nur Ajijah, Nur Ajijah. Gadis Malaysia memakai kebaya panjang berselendang sutra. bisa.